Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, فَقَوْلُ الرَّجُلِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ إِبْطَالٌ لِلْوَسَائِطِ. Maka ucapan seseorang, لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, menggugurkan perantara-perantara, yaitu perantara-perantara antara hamba dengan Allah Azza wa Jal yang diibadahi. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan, لا إله إلا الله تبطل كل ما يعبد من دون الله. لا إله إلا الله menggugurkan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Sawa'un summiya wasitatan aw syafi'an aw summiya alihatan. Sama saja, apakah yang diibadahi selain Allah tersebut dinamai dengan perantara atau pemberi syafaat atau dinamai dengan sesembahan-sesembahan. فَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُبْطِلُ كُلَّ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِأَيِّ اسْمٍ سُمِّيَ. Maka لا إله إلا الله menggugurkan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dengan nama apapun ia dinamai. قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ هَذَا مَعْرِفَةً تَامَّةً فَذَلِكَ بِأَمْرَيْنِ. Dan apabila engkau ingin mengetahui hal ini, yaitu tentang tauhid, pemurnian ibadah hanya bagi Allah semata, dengan sempurna, maka hal itu bisa terwujud dengan dua perkara. Al-awwalu, yang pertama, an ta'rifa anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum وأباح أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية. Engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bunuh, yang beliau halalkan harta-harta mereka, dan beliau halalkan para wanita mereka. Mereka menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tauhid ar-rububiyah. Wa huwa annahu la yakhluqu, wa la yarzuqu, wa la yuhyi, wa la yumitu, wa la yudabbiru al-umura illallahu wahdahu. Yaitu bahwasanya tidaklah menciptakan, tidaklah memberi rizki, tidaklah menghidupkan, tidaklah mematikan, dan tidak pula mengatur seluruh urusan kecuali Allah semata. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله Katakanlah wahai Nabi, siapakah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan-penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur seluruh urusan? Maka pasti mereka akan mengatakan Allah. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan عباد القبور الآن يقولون Para penyembah kubur sekarang mengatakan ما دام أنه اعترف أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ Selama seseorang mengakui bahwasanya Allah Azza wa Jal dialah yang maha mencipta, maha memberi rizki, maha menghidupkan, maha mematikan, yang mengatur seluruh urusan, maka sesungguhnya dia adalah seorang muslim. Idzan ma ma'na la ilaha illallah? Kalau begitu, lalu apa makna la ilaha illallah? Laisa laha ma'nan 'indahum. Kalau begitu la ilaha illallah tidak memiliki makna di sisi mereka. Li'anna al-musyrikina yaquluna هذا الذي يقوله هؤلاء Karena sesungguhnya orang-orang musyrik mengucapkan ucapan ini yang diucapkan oleh mereka ini yaitu bahwasanya tidaklah menciptakan, tidaklah memberi rezeki, tidaklah mengatur seluruh urusan kecuali Allah semata. Dengan ungkapan lain tauhid rububiyah. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة Dan ini adalah sebuah permasalahan yang agung, yang mulia, yang penting. وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدون بهذا كله ومقرون به Yaitu engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan hal ini seluruhnya dan menetapkannya yaitu tauhid rububiyah وَمَعَ هَذَا لَمْ يُدْخِلْهُمْ ذَٰلِكَ فِي الْإِسْلَامِ Dan bersamaan dengan ini, hal itu belumlah memasukkan mereka ke dalam Islam. وَلَمْ يُحَرِّمْ دِمَاءَهُمْ وَلَا أَمْوَالَهُمْ Dan tidak mengharamkan darah-darah mereka, tidak pula harta-harta mereka. وكانوا ايضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون اشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل Dan dahulu orang-orang musyrik di zaman Rasul alaihi salatu wasalam juga bersedekah, menunaikan haji, menunaikan umrah, beribadah, meninggalkan perkara-perkara dari perkara-perkara yang diharamkan karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan وهي مسألة عظيمة ومهمة جدا. Dan permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang agung dan sangat penting. وَقَلَّ مَنْ يَعْتَنِي بِهَا, dan sedikit orang yang memberikan perhatian terhadapnya. لِأَنَّهَا أُولَٰئِ يَقُولُونَ, karena sesungguhnya mereka ini mengatakan, مَنْ أَقَرَّ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ صَارَ مُسْلِمًا. Barang siapa menetapkan tauhid rububiyah, maka dia menjadi seorang muslim. Wa kana al-musyrikuna fil jahiliyyati yuqirruna bi tauhid ar-rububiyah. Padahal orang-orang musyrik di zaman jahiliyah menetapkan tauhid rububiyah. Wa indahum ibadatun, dan pada mereka terdapat berbagai macam ibadah, kasadaqati wal haji, seperti sedekah dan haji. Fahum yahujjuna wa ya'tamiruna wa yaquluna la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumitu illallah. Maka mereka menunaikan ibadah haji dan menunaikan umrah, dan mereka mengatakan, tidaklah menciptakan, tidak memberi rizki, tidak menghidupkan, dan tidak mematikan kecuali Allah semata. Ya'tarifuna bitauhidir rububiyyati. Mereka mengakui tauhid rububiyyah. Wa yata'abbaduna bi ba'dil ibadati. Dan mereka beribadah dengan sebagian ibadah-ibadah. Walakin lamma kanu la yukhlisuna al-ibadata lillahi wahdahu. Akan tetapi tatkala mereka tidak memurnikan ibadah hanya bagi Allah semata, bal ya'budunallaha, bahkan mereka beribadah kepada Allah, wa ya'buduna ma'ahu ghairahu, dan mereka beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan beribadah kepada Allah. Saru musyrikina, maka mereka pun menjadi orang-orang musyrik. ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم. Akan tetapi perkara yang kedua itulah yang menyebabkan mereka menjadi kafir dan membuat darah dan harta mereka halal. Wa huwa annahum lam yashhadu lillahi bi tauhidil uluhiyyati wa tauhidil ilahiyyati. Yaitu bahwasanya mereka tidaklah bersaksi untuk Allah akan tauhid uluhiyah dan tauhid ilahiyah. Tauhid uluhiyah, tauhid ilahiyah semakna. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan لأن هذا هو المطلوب وهو توحيد الألوهية. Karena sesungguhnya perkara inilah yang dituntut, yaitu tauhid al-uluhiyah, أي إفراد الله بالعبادة, yaitu mengesakan Allah dengan ibadah. وَلَيْسَ الْمَطْلُوبُ إِفْرَادَ اللَّهِ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ فَقَطْ. Dan bukanlah yang dituntut mengesakan Allah dengan tauhid rububiyah saja. لَا بُدَّ مِنَ الْأَمْرَيْنِ, harus diwujudkan dua perkara ini, yaitu tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. لَا بُدَّ مِنْ تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ, haruslah diwujudkan tauhid rububiyah. Wa huwa mustalzimun li tauhidil uluhiyyati, dan tauhid rububiyah berkonsekuensi tauhid al-uluhiyah. Wala budda min tauhidil uluhiyyati, dan haruslah diwujudkan pula tauhid al-uluhiyah, wa huwa mutadamminun li tauhidir rububiyyati, dan tauhid al-uluhiyah mengandung tauhid rububiyah. La yanfakku ba'duhuma an ba'din, sebagian dari keduanya tidak terlepas dari sebagian yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.